بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، kita masih pada sisi celaan pada seorang rawi yang berkaitan dengan sifat adalahnya, yaitu yang berhubungan dengan ibtida'. Masih pada pembicaraan tentang mazhab ulama terkait dengan ahli bid'ah yang la yukaffaru bi bid'atih. Ada empat pendapat. Yang pertama, menolak riwayat mubtadi' secara mutlak. Yang kedua, menerima riwayat mubtadi' selama tidak tertuduh menghalalkan dusta untuk membela madhabnya atau pengikut madhabnya. Yang ketiga, dengan tafsil, apakah dia da'iyah atau ghairu da'iyah. Kalau ghairu da'iyah tidak mengajak orang kepada bid'ahnya, maka diterima. Jadi kalau mengajak kepada bid'ahnya, maka ditolak. Baik, tafsil ini pun ada jenis-jenisnya ya. Ada yang cukup dengan itu saja, ada yang ditafsir lagi untuk yang ghairu da'iyah. Dilihat kalau riwayatnya itu membaguskan kebid'ahannya ya, secara zahir, maka tidak diterima. Kalau tidak, maka diterima. Ada yang merinci lagi, kalau yang da'iyah itu ya, kalau dia riwayat itu membantah bid'ahnya sendiri, maka diterima. Kalau tidak, maka tidak diterima. Adapun Ibnu Daqiq rahimahullah, untuk yang da'iyah dilihat. Kalau dia bersendirian, hanya dia yang punya hadis itu, maka diambil demi kemaslahatan hadis Nabi SAW, menjaga hadis Nabi SAW. Tapi kalau dia tidak satu-satunya yang punya hadis itu, maka tidak diambil dari dia, ambil dari yang lain. Nah, sedangkan yang keempat, riwayat-riwayat dari Imam Ahmad menunjukkan bahwa masalah ini sesuai dengan jenis bid'ah. Bid'ahnya ada yang bid'ahnya ringan seperti bid'ah irja, maka selama dia bukan da'i, diambil. Ya. Ada yang sifatnya sedang, ada yang sifatnya berat. Maka tidak diambil darinya. Anyway, kalau yang sedang kayak Qadari itu masih ditulis, ya, ditulis habis. Jadi kalau yang berat seperti Jahmiyah, maka ditolak secara mutlak. Berikutnya berkata penulis rahimahullah, adapun fa'amal madhhabul awal, adapun madhhab yang pertama, bahwa kama qala Ibnu Salah, maka seperti yang dikatakan oleh Ibnu Salah, ba'idun mutaba'idun lisya'i min a'immatil hadis. Itu pendapat yang jauh. Ya, pendapat yang mengatakan riwayat mubtadi' ditolak secara mutlak, itu pendapat yang jauh. Nah, jauh dari apa yang masyhur dari para a'immatul hadis. Ini kalau kita kembali kepada perbuatan para imam-imam hadis, mereka tidak begitu prinsipnya. Fa inna kutubahum tafihatun bi riwayati 'anil mubtadi'ati ghairid da'iyah. Karena buku-buku mereka para imam hadis itu penuh dengan apa? Riwayat dari mubtadi'ah yang bukan da'iyah. Ya, kalau tidak dikatakan semua ya, tapi enggak sedikit, banyak. Bang, banyak mereka memuat riwayat dalam buku-buku hadis mereka dari mubtadi'ah yang bukan da'iyah. Itu menunjukkan ada masalah yang apa? perlu dikajinya. Tidak semua mubtadi yang ditinggalkan riwayat. Paham? Itu waqi' yang enggak bisa apa? Diingkari. Dalam sahihain saja, Bukhari Muslim, katsirun min ahadithihim, itu ada banyak dari hadis-hadisnya mubtadi. Bayangkan yang ulama apa? Menerima sahih Bukhari Muslimnya dalam bentuk pengamalannya. Nah, itu banyak di sana. Hadis-hadis mubtadi. Baik yang fi syawahid maupun yang fi usul. Bukan hanya syawahid saja, dalam usul pun ada. Jelas? Nah, itu mau bicara apa coba? Nah, itu namanya kenyataan yang tidak bisa apa? Diingkari. Sehingga cukup membantah dan menunjukkan lemahnya pendapat kalau apa? Dia khilaful waqi. Ini siapa? Kenyataan. Nah, tapi gimana dengan ulama yang berpendapat ini? Itu pendapatnya. Imam Malik sendiri rahimahullah yang ikut pendapat ini. Beliau sendiri mengatakan setiap kita bisa diterima, bisa ditinggalkan pendapatnya. Kecuali lah semua. Enggak usah merasa gimana-gimana. Itu pendapat, ijtihad. Masalah. Tapi kita katakan dalam masalah ini, itu khilaful waqi. Menyelisih apa? Kenyataan para imam dalam buku-buku hadis mereka. Dan juga bisa dijawab ya, dalil-dalil pendapat pertama ini dengan jawaban sebagai berikut. Yang pertama adalah la yalzamu min istiwa'il hukmi fi haqqil kafir istiwa'uhu fi haqqil fusaq min ahlil qiblah. Tidak ada kemestian kesamaan dalam hak orang kafir mengharuskan kesamaan dalam hak orang fasik dari ahlil qiblah. Ahlil qiblah sebenarnya kaum muslimin. Jelas? Nah, yang fasik. Ya, mungkin ada sisi kesamaan dengan hak yang kafir, tapi kan tidak 100%. Paham? Ada banyak di situ perbedaan juga. Ya kan? Hatta yang berpendapat dengan itu pasti punya apa? Keyakinan-keyakinan yang membedakan orang fasik dari kalangan ahli kiblah dengan orang kafir. Ya kan? Dalam status maksudnya masih katakan muslim kan? Kalau dia meninggal masih bisa disolatkan kan? Dikuburkan di kuburan muslimin kan? Di jannah apa dia? Di akhirat hukumnya juga beda. Ya, kalau orang kafir ya seperti keadaannya. Kalau orang fasik dari kalangan ahli kiblah ya tahta masyiatillah. Ya kan? Banyak perbedaannya. Sehingga enggak harus disamakan dalam semua sisi. Kemudian yang kedua jawabannya adalah anna qiyasal fasiqil muta'awwili ghairil ala ghairil muta'awwil qiyasul fasiq. Kan kesamaan yang kemarin kan dikatakan kafir itu kan tetap kafir baik muta'awwil atau ghairil muta'awwil. Fasik juga ya fasik enggak bisa diterima baik muta'awwil atau ghairil muta'awwil. Nah, mengqiyas fasik yang muta'awil atas yang ghair muta'awil itu qiyasul fariq namanya. Qiyas yang beda apa? Beda ilahnya. Paham? Lianna al-fasik ghair muta'awil karena orang fasik yang tidak muta'awil qad awqa'al fisqu majanatan wa inadan. Dia menempatkan kefasikannya itu apa? Atau ya memposisikan kefasikan itu sebagai apa? Sesuatu yang ya apa? Sebagai perbuatan yang seperti apa? Cuma-cuma begitu. Enggak ada efek bagi dia. Enggak takut dan dia melakukannya dengan apa? Hina, keras kepala. Itu kan yang ghairul muta'awil ya. Misalkan sudah tahu itu judi haram. Ya, tapi dia lakukan aja apa-apa. Itu namanya janatan dan hina. Tapi kalau yang muta'awil kan enggak begitu. Ya. Dia meyakini apa yang dianggap itu agama padahal bukan ya. Nah, artinya dia dalam syubhat, dalam kerancuan di pikirannya itu. Dia kira itu benar. Nah, walaupun salah. Itu namanya mutawil. Makanya perlakuannya ya beda juga. Nah, sehingga kiasnya kias apa? Kias al-fari. Dan itu termasuk jenis kias batil. Kemudian jawaban yang ketiga adalah an-taqyid qabuli riwayat al-mubtadi bi kaunihi ghairu muttahamin bi istihlal al-kadhib, bahwa membatasi, ya, mengikat diterimanya riwayat mubtadi dengan catatan apa, tidak tertuduh menghalalkan kedustaan. Qaid seperti ini lahu aslun min qabuli sahaba akhbar khawarij wa syahadatihim, punya dasar, ada dasarnya, yaitu sahabat radhiyallahu anhum masih terima berita dari orang khawarij dan persaksian mereka. Paham? Yang mana khawarij kan sangat anti dengan yang namanya kedustaan. Jangankan dusta, macam-macam maksiat dia sangat anti. Dia orang yang sangat apa? Ini mubalaghah dalam ibadahnya, dalam ta'abudnya. Walaupun ya hulunya. Tapi sikap yang membuat dia apa? Jauh dari maksiat, jauh dari dosa-dosa itu membuat sahabat masih mau nerima berita dan saksian. Wa man jara majrahu minal husak bitakwil. Begitu pula orang yang sejalan dengan mereka dari orang al-fasik yang disebabkan takwil itu ada asalnya. Tafsil seperti itu ada asal. Sudah asalnya. Thumma istimraru amali tabi'in wal khalifina ba'dahum ala dhalik. Begitu pula amalan tabi'in dan generasi setelah mereka. Seperti itu. Kenapa? Lima ra'au min taharrihim as-sidqa. Karena mereka melihat betapa kelompok-kelompok ahli bid'ah semacam ini sangat berusaha apa? Menjaga sikap jujur. Nah, sangat mencari kejujuran. Wa ta'dhimuhum al-kadhiba, dan menganggap besar dosa apa? Dusta. Yang kalau kamu lihat profil mereka kamu gila-gila gitu. Orangnya sangat apa? Menjunjung tinggi yang namanya kejujuran dan sangat menganggap besar itu yang namanya kebohongan. Wa hifdhihim anfusahum 'anil mahdzurat, dan mereka orang yang sangat menjaga diri dari apa-apa yang dilarang agama, minal af'al, dari perbuatan-perbuatan. Wa ingkarihim ala ahli raibi wa tara'iqil majmu'. Begitu pula mereka mengingkari orang-orang yang apa? Sifatnya ragu-ragu. Ya, golongan-golongan yang tercela itu mereka benci. Jelas? Dia kalau kamu lihat mereka, kamu mungkin apa? Waduh, manusia kayak gitu ya. Sangat apa? Mubalaghah dalam urusan kebaikan, amalan, prinsip-prinsip, sikap-sikap yang apa? Bersih murni gitu ya. Solabah misalnya gitu ya. Walaupun yang dulu. Seakan-akan muslim ya harusnya begitu, kalau enggak gitu ya enggak muslim. Jadi enggak nerima muslim yang abu-abu gini. Muslim yang apa? Nyampur-nyampur antara taat dan maksiat, tidak timah, itu bukan muslim. Itu hulunya mereka di situ kan. Masyaallah. Yang model-model gitu kan namanya muta'awil. Dia kira umat Islam harus begitu. Padahal Allah Taala berfirman apa? Tsumma arsalna kitaban ladzina istafaina min ibadina fa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sadiqun bil khair. Beda-beda derajat umat Islam. Ya, ada yang masih nyampur apa halal dan haram, ada yang cukup ya halal saja tinggalkan yang haram, tidak lebih dari itu, ada yang lebih dari itu, berbeda-beda. Tapi kan semuanya masih muslim. Nah, itu yang keliru dari mereka yang di situ. Wa riwayatuhum al-ahadits allati tukhalifu ara'ahum, dan ketika mereka meriwayatkan hadis yang menyelisih pendapat mereka. Ya. Wa yata'allaqu biha mukhalifuhum. Dan orang yang menyelisih mereka apa? Berpegang dengan riwayat itu untuk membantah mereka. Fil ihtijaj alaihim. Dalam membantah mereka. Itu menunjukkan apa? Mereka ibaratnya apa? Apa adanya gitu. Memang ada hadis yang enggak sesuai dengan keyakinan saya. Tapi dia enggak tertutupi kan? Dia sampaikan. Karena dia orang jujur. Jadi kalau dia dibalik dengan hadis itu, dia bingung. Ya gimana? Pokoknya ya begitulah jalan saya. Tapi yang ini saya enggak tahu, saya enggak paham. Nah, gitu. Intinya saya dengar seperti itu. Sehingga keadaan-keadaan mereka yang demikian membuat kondisi mubtadi itu tidak satu dalam apa mensikapinya. Jawaban yang keempat adalah anna ma fi riwayati anil mubtadi min at-tarwij li amrihim wa tanwi bi dzikrihim, bahwa meriwayatkan dari ahli bid'ah itu artinya melariskan mereka, membaguskan nama mereka, itu alasan yang yuqabiluhu ma fi tarkiha. Ya, bisa berhadapan dengan apa? Kalau kita meninggalkan riwayat dari mereka, apa efeknya? Min tafwiti syatrin minas sunani min ma tafardu bihamli. Akan kita tinggalkan satu bagian dari sunnah yang mereka sendiri bersendirian dalam membawanya, yang orang lain enggak ada yang bawa itu. Itu mafsadah enggak? Mafsadah ya. Wa minhu ma tubihu alih. Ada juga yang mereka ada mutaba'ahnya, tidak sendirian. Wa qad atqanu hamlahu wa ada'ah. Dan mereka telah apa? Mengitqankan dalam membawa hadis tersebut dan menyampaikannya. Artinya jangan cuma pikirkan apa sisi apa pentingnya memburukkan, menghinakan ahli bid'ah. Itu memang perkara yang semestinya, seharusnya ahli bid'ah itu jangan apa dikasih panggung, jangan dikasih nama, jangan dikasih sesuatu yang membuat pujian untuknya. Semua sepakat ya, harusnya dihinakan. Tapi kalau dalam kondisi kita melakukan itu kemudian meninggalkan banyak hadis Nabi SAW yang ada dari jalur mereka, itu juga mafsadah. Makanya kata Ibnu Daqiq apa? Dalam kondisi seperti itu, kalau memang yang punya hadis ada jalur-jalur mereka saja, enggak ada yang lain, lebih utama apa? Jaga hadis Nabi ya, daripada maslahat menghinakan ahli bid'ah. Nah, dia harus pandai-pandai apa? Menakar seberapa pentingnya, hingga memilih tindakan apa yang lebih tepat dalam saat seperti itu. Ini bukan secara mutlak untuk apa kemudian mengambil ilmu dari ahli bid'ah. Maka jangan dikiaskan ya, mengambil riwayat hadis dari ahli bid'ah dengan mengambil ilmu. Ini maksudnya riwayat yang memang jalurnya itu dari mereka. Kita cari dari jalurnya enggak ada. Ya. Maka demi menjaga hadis Nabi kita setelah dapat sudah. Nah, seperti itu. Kalau seandainya hadis ini banyak ahli sunnah yang punya jalannya, sudah cukup dengan yang dimiliki ahli sunnah. Selesai. Enggak perlu ada daruratnya apa datang ke ahli bid'ah ngambil hadis mereka. Wong yang dari ahli sunnah masih banyak. Jelas? Jadi kalau kondisinya tidak begitu, yang punya riwayat itu atau hadis itu adalah jalur mereka, ya ambil. Ngam. Al hikmah apa? Mawlatul mu'min. Hikmah itu ibarat barang hilangnya orang mu'min. Aina wajada akhadha, di mana dia dapat, diambil. Saya yang lebih berhak mengambil ya, hadis Nabi ini daripada dia. Dan begitu. Wallahu a'lam. Ya, baca lagi ya. Bismillah. Qala rahimahullahu ta'ala, wa ammal madhhabani tsani wa tsalis fa yustakhlisu min majmu'ihima anna muqtada al-ihtiyati shadid fi qabuli riwayat al-mubtadi' alla tuqbal illa bi syurut at-taliyah. Hamzah, ayyakuna sadiqan ma'munan fima yu'addihi bi alla yastahilla al-kadhiba li nusrati madhhabihi. Ba, ayyakuna ghayra da'iyatin ila bid'atihi. Jim, alla yakuna zahirul hadithil marwiyyi muwafiqan li madhhabil mubtadi'. Faqad qala Abu Ishaq Ibrahim ibn Ya'qub al-Jawzajani wa minhum ya'ni al-mubtadi'ah za'ighun 'anil haqqi saduqul lahjati qad jara fi an-nasi hadithuhu idh kana mahdzulan fi bid'atihi ma'munan fi riwayatihi fa haula 'indi laysa fihim hilatun illa ay yukhadha min hadithihim ma yu'rafu idza lam yuqawi bihi bid'atahu fa yuttahamu 'inda dhalik wa wajjaha al-hafiz ibn hajar hadha asy-syarta biqawlihi wa ma qalahu ya'ni al-jawzajani muttajihun li anna al-'illata allati laha rudda hadithud da'iyati waridatun fima idza kana dhahirul marwihi yuwafiqu madhhab al-mubtadi' walau lam yakun da'iyatan lakin al-mumarasata li asalibi dawil intiqai min al-a'immati tu'akkidu anna al-ibrata fi riwayati bi sidqi rawi wa amanatihi wa thiqati bi dinihi wa khuluqihi kama anna al-mutatabi'a li ahwalir ruwati yara katsiran min ahli al-bid'i muwaddi'an lithiqati walitminani wa in rawaw ma yuwafiqu ra'yahum wa yara katsiran minhum la yuwathiqu bi ayyi shay'in yarwihi. Kata penulis rahimahullah, adapun dua mazhab berikutnya, yang kedua dan yang ketiga. Yang kedua berarti yang menerima riwayat mubtadi selama tidak menghalalkan apa tertuduh menghalalkan dusta. Oleh yang ketiga, kebanyakan ahli hadis ya mentafsir ya antara da'iyah dengan ghairu da'iyah. Dan dua mazhab yang kedua dan ketiga ini fayustakhlasu ya dirangkumnya min majmu'ihima dari dua mazhab ini dengan rangkuman anna muqtadal ihtiyatish shadidi bahwa tuntutan kehati-hatian yang sangat yang ketat fi qabuli riwayatil mubtadi dalam menerima riwayat mubtadi adalah alla tuqbal riwayatnya itu tidak diterima alla tuqbala illa bisyurutit taliyah kecuali dengan memenuhi syarat sebagai berikut. Ada tiga di sini ya. Yang pertama, si mubtadi tadi harus orang yang shadiqan ma'munan fima yu'addi. Orang jujur bisa dipercaya apa yang dia sampaikan. Bagaimana kita bisa tahu? Ini kita kenal orang itu la yastahilul kadzib li nusrati madhhabi. Tidak menghalalkan dusta untuk membela madhabnya. Bagaimana bisa kita tahu itu? Ya, dengan melihat profilnya, sirahnya, paham? Nah, bagaimana dia dalam perjalanan hidupnya? Itu bisa diketahui di situ. Sepak terjangnya. Nah, dari situ kita bisa ngerti orang itu jujur dan bisa dipercaya pada apa yang dia sampaikan. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, dia bukan da'iyah kepada bid'ahnya. Tidak mengajak orang kepada bid'ahnya. Artinya dia menganut paham bid'ah itu sebagai apa? tadayun untuk dirinya sendiri, tidak kemudian menarik orang untuk ikut kepada apa yang dia yakini. Saya tidak terkenal sebagai apa? Juru dakwah begitu ya. Walaupun kalau mau dipaksakan ya setiap orang punya daya tarik, berarti kan dipahami da'iyah juga walaupun dia enggak ngomong gitu. Nah, itu kan namanya terlalu memaksakan ya. Ya kalau gitu, kalau begitu yang dimaksud ya semua orang berarti da'i dong. Tapi kan bukan itu yang dimaksud ulama ya. Yang dimaksud adalah yang memang apa sepak terjangnya dalam dakwah kelihatan. Menghasung orang, mengajuk orang, nulis dengan banyak karya, membela pendapatnya, membantah pendapat. Nah, itu namanya da'iyah. Nah, dia enggak terkenal dengan itu. Maaf. Da'iyah. Kemudian yang ketiga, zahir hadis yang diriwayatkan dari dia itu tidak mencocoki madhab si mubtadi. Nah, itu yang ketiga. Ketat kan? Ini hadis yang dia sampaikan itu enggak ada hubungan dengan bid'ahnya dia. Misalkan bid'ahnya bid'ah khawarij gitu ya. Hadis yang dia sampaikan tentang keutamaan membaca Al-Qur'an. Kan enggak ada hubungan. Nah, hadis yang dia sampaikan tentang masalah wudu. Ya. Sifat wudu Nabi sampaikan. Enggak ada hubungan. Nah, gitu maksudnya. Berkata Abu Ishaq Ibrahim bin Ya'qub Al-Jauzajani. Dan di antara mereka yakni ahli bid'ah ada yang za'irun anil haq, orang yang menyimpang dari kebenaran, tapi bersamaan dengan itu saduqul lahjah, orang yang jujur kalau bicara, orang menyimpang tapi jujur dalam bicara. Ada kata beliau ahli bid'ah yang seperti itu, qad jarahu finnasi hadisu, yang hadisnya dia itu apa berjalan beredar di tengah manusia, id kana makhdulan fi bid'atihi, karena dia apa terhina dalam bid'ahnya, tapi dia makmunan fi riwayati, terpercaya dalam riwayatnya. Coba. Ya. Itu insafnya Al-Sunnah begitu. Ya. Tahu orang itu terhina karena bid'ahnya. Tapi apa yang dia punya dari riwayat, dengan sifat kejujurannya, amanahnya, dan dia bukan da'iyah, riwayatnya juga tidak membela madhabnya, Ahlus Sunnah ambil memuliakan hadisnya. Nah, bukan memuliakan bid'ahnya orang itu, memuliakan hadisnya. Dan merasa kita lebih berhak untuk mengambil itu daripada dia. Ya kan? Itu. Fahaula, maka mereka yang seperti ini, indi menurut saya, kata beliau, laisa fihim hilah, tidak ada pada mereka hilah. Ini satu upaya illa kecuali an yu'khadha min hadithihim, diambil dari hadis mereka ma yu'rah, apa yang dikenal idza lam yuqawi bihi bid'atah, kalau riwayat itu tidak menguatkan bid'ahnya, fayutahamu inda dhalik, yang ayat fayutahamu inda dhalik, yang kalau menguatkan bid'ahnya itu dia tertuduh ya. Kalau tidak, maka tidak ada jalan kecuali ya, terima, tidak bisa tidak. Itu insafnya. Insafnya. Dan itu demi memuliakan hadis, menjaga hadis Nabi sallallahu Quran. Ya, samia maqalati fa wa'aha fa addaha kama sami'a. Kemudian kata penulis rahimahullah, lakinnal mumarasah. Tapi kalau kita menekuninya, dicermati baik-baik, li asalibi dawil intiqa, uslub-uslubnya orang-orang yang apa teliti minal a'immah, jadi para a'immah, tu'akidu, maka uslub para a'immah itu menguatkan annal ibrah fi riwayah, bahwa yang dinilai dalam riwayat itu bisidqi rawi adalah kejujuran sang rawi, wa amanatihi, dan amanahnya ya, amanah dia, wasiqati bidini wa khuluqi, dan rasa percaya terhadap agamanya dan akhlaknya. Itu yang jadi apa ibrah, poin-poinnya ya. Kama annal mutatabbi'a, sebagaimana orang yang menelusuri, ya, mengkaji li ahwali ruwah, keadaan dalam para rawi, yara kathiran min ahli bidah. Dia akan melihat banyak dari ahli bidah, maudian lisiqa walitimi'nan. Ada ya, pada mereka tempat yang membuat kita percaya dan tenang. Walaupun dia ahli bidah, kita tahu. Tapi dalam kasus riwayat ini, kita percaya. Dan tenang, tidak ada keraguan. Kalau kita kenal orangnya. Wa in rawau ma yuwafiqu ra'yahu. Walaupun mereka meriwayatkan apa yang mencocoki apa pendapatnya. Nah, ini untuk syarat yang ketiga tadi ya. Jadi syarat yang ketiga yang di atas ini kadang enggak dipakai ini. Kalau kita apa? Lihat uslubnya ulama. Masih diambil walaupun itu mencocoki mazhabnya. Kalau orangnya sangat apa? Sangat fikih. Walaupun ahli bidah. Aman. Jelas. Wa yara katsiran minhum la yuwathiqu bi ayyi syai'in yarwi. Dan banyak dari mereka yang tidak mensikohkan apapun yang dia riwayat. Ada juga. Tapi itulah para a'imah kita sendiri saja apa? Seperti itu. Kenapa kita apa menyempitkan diri sendiri? Nah, apa yang sebetulnya di kalangan ulama kita masih luas. Wallahu a'lam bishawab. Itu dulu lanjutannya. Walhamdulillah. Jadi ketika disebutkan bid'ah sini kembali ke yang awal Ustaz, bid'ah ya tipe biasa. Karena ini bid'ah yang paling parah kan itu. Kalau bid'ah amaliyah hatta di kalangan Ahlussunnah ada. Jangan bohong. Ada. Kunut. Subuh. Atau pendapat-pendapat yang berbeda yang menurut usul sebagiannya bid'ah. Tapi kan semua masih Ahlussunnah. Ya, amalia saja. Soalnya kita kadang enggak bisa bedain itu. Bahkan ada sebagian dalam i'tiqad itu yang khilaf tapi masih alasan. Apakah Nabi pernah melihat Allah Taala? Di kalangan para imam ada yang beda pendapat. Ayo. Jadi enggak ada yang membeda. Ya. Ya intinya ilmu kita itu masih apa? Masih cetek. Ya. Gak usah memaksakan diri dalam posisi seakan-akan imam jarah wa ta'adil. Masih cetek. Masih belajar. Jadi kalau ada hal-hal yang rumit, jangan memaksakan diri membahasnya. Balikan saja kepada ahlinya. Selesai. Ngapain susah-susah? Kamu juga enggak akan dituntut. Kenapa enggak bicara? Enggak tahu mau gimana. Enggak ngerti, enggak bisa. Justru itu apa perintah Allah Ta'ala. Wala taqfu ma laysa laka bi ilm. Walaupun kamu dimaki di apa, jangan takut. Kamu ikut apa kata Allah. Jangan kamu ikuti apa yang kamu punya ilmu. Enggak tahu. Wah, oh, kamu enggak pernah, enggak jelas berarti agama, enggak jelas. Besar lah kamu apa. Ikut ulama nanti ada lagi bilangnya taklid itu. Ya itu ya, artinya mau menyetop orang bicara kan susah. Silakan bicara. Masing-masing bertanggung jawab apa atas ucapannya. Pasti kita orang terbuka aja, nggak takut. Nah, karena maksud kita apa? Ittiba al-haq. Kalau itu jelas, kalau nggak jelas, sama. Maka jangan memaksakan orang apa sesuatu yang dia tidak tahu. Dan juga jangan memaksakan diri sendiri dalam perkara kamu sendiri sebenarnya nggak tahu. Dan kamu enggak akan dituntut teman-teman. Yang dituntut itu orang yang ngerti, yang paham, yang betul-betul punya pengetahuan yang cukup untuk itu. Kemudian dia tidak mau bicara, enggak mau nerangkan. Itu yang masih enggak jelas. Jaga diri saja untuk tidak melampaui batas kadar diri. Karena kata ulama kan ada rahimallah semoga Allah merahmati seorang yang dia ngerti kadar diri yang seberapa dia level dalam perkara itu, pantas untuk bicara. Subhanallah.